Celabat pito anay na liwa la de nanana Yami tulina tungka lau kilau kanang Ceritai jana tauwe ceritai jana Bali bolana Ia sama ngingini tai roma belok Maka pute tampana na maka bolo cekona Cikang mi pale, maka soli bedana, lain remi pale. Masuk ke maestro, kita goyang sama-sama. Kemundo ingrangi wijamu ingrangi ambo anakmu aja tak juru siwi si mata gaya wibawa aja lalu mutu lima gaya do na tengah aman do lakimu na silato makundai lainnya Aring ngerala loki, aring ngerala loki Siapa korumu janda Engkau bali bola ku liwa lah de gayana Macelah kau papi to anena liwa lah de nanana Ia mitulina tungkang, lau kilau kanang Ceritai jana tauwe, caritai Bali Bolana Asik Goyak kok, goyak kok Masuk ke maestro, kita goyak sama-sama Asik Ada negi lakimu lau sapar kau dale Ada negi lalu lakimu do Ingrangi wijamu ingrangi ambo anakmu Ada tak juru siwi si mata gaya bina Lalu mutu lima seksi no Lalu amba no lakimu Nasir aku Aku ngerai lainnya Hari ngera kola loki Hari ngera la loki Capa korongmu Janda Janda Janda Engkau bali bola Kuliwa lah Kau gayana Macam lah kau papi Tuhan dan liwa lah Ceritai jana tauwe, ceritai jana Bali Bolana. Ia sama ingini tai roma belok Maka pute tampanana maka pute yawana Iwalana putena, raji kami pale Maka soli bedana